Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Kita masih membahas bait yang ke-78. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sodrul bait atau bagian bait yang pertama dari bait 78, di mana kata al-muallif rahimahullah wa qablu islamu Abi Hurairah, dan sebelumnya terjadi juga peristiwa masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada ajzul bait, bagian terakhir dari bait 78. Kata beliau rahimahullah, wa ba'du umratul qadash syahirah. Wa ba'du, dan setelahnya, ay ba'da rahimahullah ghazwati khaybar, termasuk dari peristiwa yang terjadi setelah perang Khaybar, adalah Umratul Qadha, peristiwa dilaksanakannya Umratul Qadha. Nanti akan kita sebutkan apa ini maksud dengan Umratul Qadha. Asyahirah, yang terkenal. Umratul Qadha adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah, yang mana pada tahun sebelumnya beliau tertahan untuk melaksanakan umrah tersebut. Tayib. Umratul Qadha memiliki beberapa nama, beberapa penyebutan. Yang pertama, yang paling terkenal adalah nama tadi, Umratul Qadha. Al-Qadha yang dimaksud adalah alladhi qadha fiha Quraisyan, yaitu mengulang dari apa yang ditahan oleh Quraisy pada tahun sebelumnya. Qadha itu kan bahasa asalnya artinya mengganti. Jadi seakan-akan umrah di tahun ke-7 itu adalah pengganti karena tahun ke-6 belum bisa terlaksana. Namun para ulama mereka menyebutkan yang dimaksud qadha di sini bukan qadha seperti hukum di dalam fikih. Kalau qadha hukum di dalam fikih, yaitu ketika hukum asalnya tidak bisa dikerjakan lantas dia mengganti. Ini tidak. Hanya diakhirkan waktunya. Perintahnya tetap, ajrnya, balasannya juga tetap. Hanya saja qadha yang dimaksud adalah berakhirnya waktu atau ditundanya waktu pelaksanaan umrah tersebut. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, umrah ini juga disebut dengan umratul qisas. Umrah qisas. Qisas, pembalasan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah 194. Kata Allah Azza wa Jalla, "Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas." Syahrul haram, bulan haram yang kalian dahulu tertahan, bisyahril haram, diganti dengan bulan haram berikutnya. Dahulu kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ekspedisi umrah itu di bulan apa? Masih ingat? Bulan Dzulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah, bulan haram. Maka kata Allah bisyahril haram, diganti juga dengan pelaksanaannya di bulan haram. Nanti beliau akan lakukan umrah ini di bulan yang sama, juga di hari yang sama. Wal hurumatu qisas. Lalu kata Allah, al hurumat, hukum-hukum di dalam syariat ini tetap dilaksanakan dibalaskan meskipun terjadi di bulan haram. Banyak para mufassirin yang menyebutkan ayat ini berkaitan dengan umratul qadha. Oleh karenanya disebut juga dengan umratul qisas. Umrah sebagai qisas, pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Quraisy di tahun sebelumnya. Sekaligus pula ayat ini menjadi dasar bahwa di bulan haram tetap diperbolehkan untuk menegakkan hukum had. Diperbolehkan untuk menegakkan qisas. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga disebut juga dengan umratu al-qadhiyah. Umrah qadhiyah. Umrah qadhiyah adalah umrah yang dilaksanakan sebab ada kejadian sebelumnya. Tahun ke-6 beliau tertahan sehingga baru bisa melaksanakannya di tahun ke-7. Yang keempat, umrah ini juga dinamakan dengan umratus sulh. Umratu as-sulh atau umratus sulhi, suluh perjanjian. Kenapa dinamakan demikian? Karena umrah ini dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Nabi SAW dengan Quraisy. Salah satu poin di dalamnya adalah di tahun berikutnya kaum muslimin diperbolehkan untuk melaksanakan umrah dan hanya diberikan waktu 3 hari. Tayyib. Setidaknya ini 4 nama yang masyhur di kalangan para ulama. Ada juga yang menyebutnya dengan umrah Hudaybiyah dan yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun kisahnya, ada beberapa riwayat yang datang tentang kisah dari umratul qadha seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala dan yang lainnya. Riwayat yang berbeda-beda tapi insyaallah akan kita ringkas menjadi satu cerita kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai menaklukkan benteng Khaybar, beliau kembali ke Madinah. Setelah itu berlalu beberapa bulan. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berlalu 6 bulan. Berlalu 6 bulan setelah ditaklukkannya benteng Khaybar. Pendapat yang kedua mengatakan berlalu selama 8 bulan setelah ditaklukkannya benteng Khaybar. 8 bulan kemudian baru terjadi umratul qadha. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan aqama biha syahrai rabi'in wa jumadain wa rajaban wa sya'ban wa syahri ramadhan wa syawwal. Setelah menaklukkan Khaybar, Nabi SAW tinggal di Madinah 2 kali bulan Jumada. Apa itu 2 kali bulan Jumada? Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. War Rabi'ain, demikian juga 2 bulan Rabi'. Apa Rabi'? 2 bulan Rabi'. Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Tsani. Wa Rajaban, bulan Rajab, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, wa Syawwal dan bulan Syawal. 8 bulan menurut Ibnu Ishaq. Baru di bulan Dzulqa'dahnya beliau melaksanakan umratul qadha. Baik. Kalau bulan Dzulqa'dahnya sepakat para ulama, umratul qadha terjadi di bulan Dzulqa'dah. Bulan yang sama seperti tahun sebelumnya. Baik. Juga di hari yang sama yang dipilih oleh Nabi SAW seperti tahun sebelumnya. Rutenya pun juga sama seperti tahun sebelumnya. Baik. Nah, ini mengaminkan firman Allah Subhanahu wa taala wal hurumatu qisas. Umrah tahun ke-7 itu seakan-akan seperti qisas, balasan bagi kaum Quraisy. Alurnya, rencananya, kedatangannya di Makkah semua diatur oleh Nabi SAW sama seperti rencana di tahun sebelumnya. Tayyib. Kemudian beliau menunjuk alal madinati Uwaif ibnul Aqbad ad-Dili. Sebelum beliau pergi, seperti biasa, beliau akan menunjuk seorang pengganti untuk mengurusi kota Madinah. Dan saat Umratul Qadha, yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Uwaif bin Al-Adhbab ad-Dili. Ada yang menyebut ad-Dili, ada yang menyebut ad-Dili, sama saja. Atau dalam riwayat yang lain, beliau menunjuk Aba Rohm Al-Ghifari. Setelah menunjuk pengganti di Madinah, beliau pun keluar bersama dengan 2000 orang dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, serta membawa 60 ekor unta. Membawa 60 ekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin di depan. Dan unta-unta itu diserahkan kepada seorang sahabat yang bernama Najiyah bin Jundub Al-Aslami radhiyallahu taala an. Dia yang mengurusi 60 ekor unta itu. Wa ahrama lil umrah min dhil Hulaifah. Kemudian beliau keluar dari Madinah dan memulai niat umrahnya, memulai ihramnya dari Dzul Hulaifah. Semua para sahabat yang ikut serta ketika itu juga memulai ihram dari Dzul Hulaifah. Walabba walabbal muslimuna ma'ahu. Dan dari Dzul Hulaifah beliau mulai bertalbiyah bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa kharaja musta'iddan bisilahi wal muqatilah. Dan beliau keluar dengan membawa persenjataan lengkap, sudah siap berperang. Kenapa tujuannya? Siapa tahu nanti Quraisy yughadir. Beliau khawatir Quraisy membatalkan perjanjian. Kalau kita ingat, salah satu dari isi perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW bersama para sahabatnya diperbolehkan umrah di tahun berikutnya hanya dengan membawa senjata safar. Ini perjanjiannya. Tapi Nabi SAW keluar dari Madinah, beliau membawa persenjataan lengkap, siap perang, 2000 orang itu. Mahfum? Apakah beliau menyalahi perjanjian? Tidak. Jangan selesai sampai di sini. Kita lanjutkan kisahnya. Tayyib. Falamma balagha Ya'juj wada'al adata kullaha. Ketika tiba di sebuah tempat yang namanya Ya'juj, pendek. Ya, Hamzah, Jim, Jim, Ya'juj. Beliau tinggalkan semua peralatan perang tersebut. Itu belum masuk batas kota Makkah. Sebelum sampai ke Makkah, ditinggalkan semua peralatan perang itu tadi. Dan menunjuk seseorang untuk mengurusi peralatan perang yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Banyak jumlahnya. Bisa anda bayangkan, 2000 orang semuanya bersenjata lengkap ditinggalkan di situ. Maka jumlahnya sudah bisa kita bayangkan, besar kan? Maka beliau menunjuk beberapa sahabat untuk mengurusi persenjataan yang ditinggal tersebut. Di antaranya yang ditunjuk adalah Aus bin Khawli Al-Ansari bersama dengan 200 orang yang lain. Jadi ada 201 orang yang diperintahkan untuk menjaga persenjataan itu. Nabi SAW bersama para sahabat yang lain, sisanya kemudian menuju ke Makkah. Taib. Dan beliau hanya membawa pedang kecil sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dukhuli raqiban 'ala naqatihi al-Qaswa. Dan beliau menaiki untanya Al-Qaswa sampai di Makkah. Wal muslimuna mutawashshihuna as-suyuf. Sedangkan kaum muslimin yang ada di belakang beliau, mereka semua siap dengan pedangnya. Pedang kecil tadi. Qala wa kharajal musyrikuna ila jabali Uaiqian. Ketika melihat rombongan Nabi SAW sudah memasuki kota Makkah, maka sesuai isi perjanjian, Quraisy mengosongkan kota Makkah. Tidak ada seorang pun yang ada di Makkah. Mereka pun kemudian menyingkir, keluar, pergi ke sebuah gunung yang disebut dengan Qu'ayqi'an di sana. Nah, di lembah Qu'ayqi'an itu masih bisa melihat orang-orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah, masih terlihat dengan jelas. Nah, gunung Qu'ayqi'an ini posisinya ada di utara Ka'bah. Untuk perhatikan ini nanti, karena ada sebuah strategi dari Nabi SAW. Mereka, Quraisy, melihat kaum muslimin melaksanakan umrah dari gunung Qu'ayqi'an. Posisinya ada di utara Ka'bah. Ka'bah di sini, mereka di sini. Menyaksikan, nonton semuanya. Waqad qalu bainahum innahu yaqdumu alaikum waqad wahanatkum huma Yathrib. Begitu Nabi SAW dengan rombongan beliau masuk ke kota Makkah, mereka pun mengatakan innahu yaqdumu alaikum, telah datang kepada kalian suatu kaum yang selalu ditakuti dengan wabah panas kota Yathrib. Dan itu dulu sempat terjadi awal-awal hijrah, pernah kita ceritakan. Ketika itu banyak para sahabat yang menderita panas tinggi, demam tinggi. Nah, itu dikenal dengan Huma Yathrib. Telah datang kepada kalian orang-orang yang selalu ditakuti dengan demam, wabah demam di kota Yathrib. Itu didengarkan oleh Nabi SAW. Maka beliau pun membalas apa yang mereka ucapkan nanti. Dengan apa? Dengan perbuatan Nabi SAW. Tayyib. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yarmalu al-ashwat ats-tsalatsah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat kalau sudah masuk ke Ka'bah, karena langsung tawaf. Nah, beliau memerintahkan di tiga putaran pertama, tawaf berapa kali? 7. Di tiga putaran pertama, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil. Ada yang membahasakan para ulama dengan ar-ramal, ada yang membahasakan dengan harwalah, sama saja. Intinya lari tapi bukan dengan langkah yang lebar. Kalau lari itu kan biasanya langkahnya lebar. Nah, ramal itu berlari tapi langkahnya pendek. Itu ramal. Nabi memerintahkan semuanya agar melakukan ramal, berlari-lari kecil di tiga putaran pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga memerintahkan para sahabat semuanya untuk melakukan ittiba. Ittiba itu menjadikan kain ihram, biasanya kan dililit semuanya di atas. Nah, ittiba itu kain yang menutupi tangan kanan dibuka, disingkat, kemudian diletakkan di bawah ketiak. Baru dikataskan lagi sehingga terlihat lengannya, terlihat lengannya. Nah, ini sengaja, tujuannya apa? Supaya orang-orang musyrikin Quraisy yang tadi nongkrong di mana tadi? Di Bukit Qu'ayqi'an tadi, melihat bagaimana kekuatan dari para sahabat. Sengaja ditampakkan yang sebelah sini. Nah, itu tujuannya. Untuk menampakkan kepada mereka bahwa kaum muslimin ini kuat. Jauh-jauh dari Madinah perjalanannya, bukan naik sekarang ada kereta cepat, naik bis, naik apa. Mereka ada yang naik unta dan kebanyakan jalan kaki. Sampai di Makkah tidak istirahat, langsung tawaf. Dan tawafnya pun bukan jalan, bukan jalan, tadi diperintahkan untuk romal, berlari kecil. Tapi berlari kecil itu hanya diperintahkan oleh Nabi SAW di sisi di mana kaum musyrikin melihat. Sementara di sisi sebaliknya diperintahkan untuk jalan biasa. Paham ya? Kaum musyrikin tadi nongkrong di sini. Ketika sampai di sisi yang sebelah sini, yang mereka bisa melihat, baru lari-lari kecil sambil memperlihatkan ittiba'nya, lari-lari kecil di sini. Tapi begitu ke sisi sebelah selatannya, mereka jalan biasa. Terus seperti itu, tiga kali putaran seperti itu. Nah, putaran yang berikutnya sama seperti putaran biasanya. Qala wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah minas thaniyah allati tutalli'uhu 'alal hajun. Dan beliau mulai masuk dari arah Hajun, masuk ke Ka'bah, ke area Ka'bah. Baik. Falamma qafa wa Abdullah ibn Rawahah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yartajizu mutawashshihan bis-saif. Baik. Ketika tawaf itu, Abdullah bin Rawahah, beliau maju ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap memegang pedangnya. Sudah dilihat tibanya pegang pedang. Kemudian dengan posisi itu tadi. Dan Abdullah bin Rawahah mendendangkan rajas. Rajas itu bait syair, ada aturannya, dia namanya rajas. Akhirnya sama. Nah, Abdullah bin Rawahah mendendangkan rajas dengan nada yang tinggi supaya didengar oleh kaum musyrikin. Dan syair beliau terkenal. Kata Abdullah bin Rawahah sambil menenteng pedangnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya 2000 orang. Beliau mengatakan, "Khallu banil kuffar an sabilihi, khallu fa kullul khair fi rasulihi." Biarkan orang-orang kafir itu, anak-anak keturunan orang-orang kafir itu dengan jalan mereka. Khallu fa kullul khair fi rasulihi. Bukakan jalan karena semua kebaikan itu ada pada utusannya, utusan Allah. Wa qad anzalar rahmanu fi tanzilihi fi suhufin tutla ala rasulihi. Sungguh Allah yang Maha Pengasih telah menurunkan di dalam ayat-ayatnya, fi suhufin, terbukukan di dalam kitab, tutla ala rasulihi, yang dibaca kepada rasulnya, kepada utusannya. Ya Rabb, inni mu'minun biqilihi, inni ra'aitul haqqa fi qabulihi. Wahai Rabb, sesungguhnya aku beriman dengan apa yang diucapkan oleh rasul ini, dan sesungguhnya aku melihat kebenaran ada pada ucapan rasul ini. Bi anna khairal qatla fi sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Dan aku yakin bahwasannya sebaik-baik korban yang terbunuh adalah terbunuh di jalan rasul ini. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Pada hari ini kami akan melawan kalian berdasarkan apa yang diturunkan kepada rasul ini. Darban yuzilul hamma an maqilihi. Dengan pukulan yang akan menghilangkan kesedihan dari orang yang mengucapkannya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan bisa melupakan seorang teman dari temannya. Tayib, ini dendangan syair dari Abdullah bin Rawahah, dan itu terkenal. Banyak riwayat yang menyebutkan, ada mungkin lebih dari 7 riwayat berbeda-beda, tapi apa yang Anda baca tadi mengumpulkan dari semua riwayat tersebut. Tayib. Qala falamma faragha min at-tawafi sa'a baina as-safa wal marwah. Selesai beliau melakukan tawaf, beliau pun kemudian melanjutkan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lagi-lagi dengan lari-lari kecil. Yang disyariatkan ketika sa'i antara Safa dan Marwah, lari-lari kecil. Itu lari-lari lagi dan dilihat oleh kaum musyrikin. Tayyib. Qala falamma faragha min as-sa'i wa qad waqafa al-hadiya 'inda al-marwah. Ketika selesai pada apa namanya rangkaian sa'i antara Safa dan Marwah tadi, beliau kemudian menghampiri hewan-hewan yang dibawanya tadi. Berapa tadi jumlahnya? 60 ekor unta. Dihampiri ke sana, kemudian fanahara 'inda al-marwah. Beliau sembelih semua unta itu di sisi bukit Marwah. Tayyib. Qala wa halaqa hunaka wa kadzalikal muslimun. Setelah selesai menyembelih semua unta beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun kemudian melanjutkan dengan halaq. Tayyib. Tahallul, memotong rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemudian diikuti oleh semua kaum muslimin. Qala thumma ba'atha nasan ila Ya'juj liyuqimu 'ala as-silah wa ya'til akharun fayaqaduna nasakahum fafa'alu. Setelah selesai bercukur, Nabi SAW tidak melupakan, masih ada tadi para sahabat yang ditinggal di Ya'juj. Berapa orang tadi? 200 orang. Maka beliau segera memerintahkan 200 orang untuk pergi ke Ya'juj, menggantikan para sahabat yang berjaga di sana tadi. Yang jaga di sana datang ke Makkah, ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan prosesi umrah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tayib. Seterusnya sampai selesai, dan selesai bercukur semua, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan urusannya. Tayib. Tidak disebutkan apa yang beliau lakukan setelah itu. Setelah selesai apa namanya melaksanakan umrah ini tadi, hanya satu, yaitu yang sudah kita bahas kemarin. Peristiwa apa yang terjadi setelah selesainya umratul qadha? Masih ingat? Beliau menikah dengan Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Tayib. Ketika telah tiba di hari yang ketiga, kan diberikan waktu 3 hari oleh Quraisy. Setelah 3 hari harus keluar dari Makkah. Begitu tiba hari yang ketiga, mereka orang-orang Quraisy ini kemudian mengatakan, sampaikan kepada teman kalian ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qadhal ajal, bahwa waktunya sudah habis. Silakan kalian keluar dari Makkah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari Makkah. Tapi walamma aradal khuruj min Makkah, tabi'ahum ibnatu Hamzah. Saat beliau keluar dari Makkah, tiba-tiba ada anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, ya am ya am, wahai paman, wahai paman. Fatanawalaha Aliun wa ikhtasama fiha Aliun wa Ja'far wa Zaid. Anak perempuan kecil itu tadi kemudian dihampiri oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan oleh Zaid. Mereka berebut, ini biar saya yang mengurus, biar saya yang mengurus. Lalu Nabi SAW pun memutuskan, hiya li Ja'far, biarkan Ja'far yang merawatnya. Li anna khalataha kanat tahtahu. Kenapa? Karena bibi dari anak wanita ini adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ali melepaskan, Zaid melepaskan, dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah dari Umratul Qadha. Berikutnya kita lanjutkan. Bait yang ke-79. Qala war rusla fil muharramil muharram. Arsalahum ilal muluki fa'alami. Berikutnya warrusla, sinnya di sukun. Fil muharramil muharram. Lalu utusan-utusan dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Arsalahum ilal muluki fa'alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka semua ilal muluk, kepada raja-raja di sekitar jazirah Arab saat itu. Fa'lami, maka ketahuilah. Tayib. Bait ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menyebutkan tentang kisah utusan-utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja yang ada di sekitar jazirah Arab. Qala lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah. Sebetulnya kejadian ini terjadi di awal tahun ke-7 sebelum beliau mengepung benteng Khaybar. Dan itu juga terjadi, artinya juga terjadi sebelum Umratul Qadha. Tayib. Loh, kenapa tidak disebutkan oleh beliau di depan kemarin? Kenapa tujuannya? Supaya lebih diingat. Ini seharusnya terjadi di awal tahun ke-7 di bulan Muharram. Sebelum beliau menaklukkan benteng Khaybar, terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada raja-raja. Tayib. Wa takhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddatin manbushan alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakhtima bihil kutub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membuat sebuah cincin, dan di cincin beliau sallallahu alaihi wasallam mangkusan, diukir, terdapat tulisan Muhammad Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya ketika surat itu dikirim kepada raja-raja ada stempelnya. Kenapa? Karena adat ketika itu raja-raja tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Jadi seakan-akan itu bukan surat resmi. Maka beliau membuat stempel, dan itu bentuknya cincin dari perak, ada ukirannya Muhammad Rasulullah. Begitu beliau menulis, distempel, digulung, kirim satu orang. Nah, siapa saja yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara ringkas, kalau semuanya dibahas nanti panjang, sini saya akan sebutkan hanya nama-nama sahabat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada raja siapa. Yang pertama, arsala sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Beliau mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri, sudah berapa kali kita bahas. Kemana Umayyah, Amr bin Umayyah? Ke Najasyi. Ke Najasyi. Fa aslama, dan Najasyi menerima surat itu, beliau pun masuk Islam. Raja Habasyah. Yang kedua, wa arsala dihyatal kalbi ila Hiraqal 'Azim ar-Rum faqaraba wa kada wa lam yaslam. Beliau mengutus Dihya al-Kalbi kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Diutus ke sana. Faqaraba wa kada wa lam yaslam. Heraklius menerima surat itu dengan baik, diperlakukan juga dengan baik. Hampir saja masuk Islam, tapi tidak jadi masuk Islam. Sebab kenapa? Internnya beliau tidak mengizinkan. Sempat disebutkan dalam riwayat, dia menguji menteri-menterinya ini. Awalnya mengatakan hendak masuk Islam, tapi begitu terlihat gejolak di istana Kaisar, dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam Islam. Hatinya ingin masuk ke dalam Islam, tapi lisannya tidak bisa mengucapkan. Tayyib, ini yang kedua. Yang ketiga, wa ba'atha Abdullah ibni Hudzafah as-Sahmi ila Kisra maliki Faris. Dan beliau mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kisra. Kisra adalah raja Persia. Fatakabbara wa mazzaqal kitaba. Begitu sampai surat itu, sombong Kisra Persia ini. Diambil surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi dibaca, dirobek. Kemudian dirusak. Surat itu dilempar. Kembalilah Abdullah bin Hudzafah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh Kisra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan agar Allah merobek dan menghancurkan kerajaannya. Dan dikabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kekaisaran Persia hilang di tangan Romawi. Tayyib. Berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu ila Al-Muqawqis, kepada Muqawqis. Al-Muqawqis adalah raja Iskandariah dan raja Mesir ketika itu. Iskandariah sekarang dikenal dengan nama Alexandria. Nah, raja Alexandria dan raja Mesir, gelarnya Muqawqis. Faqaraba walam yuzkar lahu Islam. Diterima dengan baik, tapi tidak ada riwayat apakah Muqawqis ini masuk ke dalam Islam atau tidak. Hanya riwayat yang datang, Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Beliau memberikan Mariyah Al-Qibtiyah. Ini hadiahnya dari Muqawqis. Dan saudarinya, ada dua yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Mariyah Al-Qibtiyah dan saudarinya yaitu Sirin Al-Qibtiyah. Juga beberapa harta dihadiahkan kepada Nabi SAW. Tapi tidak ada riwayat apakah Muqawqis masuk Islam atau tidak. Tayyib. Yang berikutnya, yang keberapa? Ini catat enggak? Yang kelima. Beliau mengutus Amr ibn al-As ila Malikai Oman. Amr ibn al-As diutus ke kerajaan Oman dengan dua rajanya. Fa aslama, kedua raja itu menerima surat Nabi dengan baik dan mereka pun masuk ke dalam Islam. Oman masih sampai sekarang masih ada. Yang berikutnya, yang keenam, wa arsala Salid ibn Amr al-Amiri, Salid bin Amr al-Amiri ila Hawzah bin Ali al-Hanafi, diutus kepada raja Yamamah yang bernama Hawzah bin Ali al-Hanafi dari Bani Hanifah. Yamamah sekarang kota Riyadh dan sekitarnya. Yang ketujuh, wa arsala Syuja' ibn Wahb ila al-Harith bin Abi Shimr al-Ghassani. Beliau mengutus Syuja' bin Wahab kepada Al-Harith bin Shimr, Raja Ghassan. Demikian juga sekitarnya, Raja Balqa. Yang berikutnya, wa arsal al-Muhajir ibn Abi Umayyah. Beliau juga mengutus Muhajir bin Abi Umayyah ila Al-Harith al-Himyari, kepada Raja Himyar kepada Raja Himyar. Tidak ada riwayat apakah dia masuk Islam atau tidak. Yang berikutnya yang ke-9, wa arsalal ala ibn al-Hadrami ila al-Mundhir bin Sawi Malik al-Bahrain. Dan beliau mengutus al-Ala ibn al-Hadrami kepada al-Mundhir bin Sawi. Mundhir bin Sawi adalah Raja Bahrain. Sampai sekarang masih ada Bahrain. Tidak ada riwayat apakah Raja Bahrain beliau masuk Islam. Fa aslam. Al-Harith bin Sami masuk ke dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10, beliau mengutus Abu Musa Al-Ash'ari bersama dengan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma ke negeri Yaman untuk mengajak seluruh raja-raja Yaman masuk ke dalam Islam. Banyak ada kerajaan-kerajaan kecil. Semuanya ditugaskan kepada Abu Musa dan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma. Fa aslama 'ammata muluqihim. Sehingga kemudian masuk Islamlah hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Yaman. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Perincian tadi bisa dilihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul halaman ke-260 sampai dengan 261. Tayyib. Ini ma'asyurullah rahimani wa rahimakumullah, utusan-utusan yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah Islam kepada raja-raja yang ada ketika itu. Berikutnya insyaallah kisah tentang Mariyah Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.